pelangi terlukis menghias bumi, membawa pesona dalam hati. Keindahan, kemesraan, dan bahagia hanya kiasan yang menyesakkan dada. Kesunyian, kehampaan, dan nestapa itu hanya itu hanya kata yang semata.